kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka cepat berlalu. Diri lupa segala yang pernah kau ucapkan, kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, tercapai segala keinginanmu. Tak kusangka cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri. Lupa kau ucapkan, kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diri. Selagi masih ada waktu.